Afan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana urutan yang benar? Belajar irama langgam dulu dalam baca Al-Qur'an atau belajar makhraj dulu? Belajar tajwid dulu, tajwid. Ya, kan? Tajwid itu adalah membaca dengan baik dan benar. At-tajwidu lughatan al-ityanu bil jayyidi wa istilahan ilman yurafu bi haqqu mustaqam min sifati wal muludi wa ghairi dhalika kat tarqiqi wa tafkhim wa nahwihima. Ma ghayatu ilmi at-tajwidi wa ghayatu bulughu nihayati fi tahlilati al-Qur'ani alamatu luqiyan min al-hadath an-nabawiyyati as-sahihati wa qila ghayatu sawnul lisani lil khata'i fi kitabillahi ta'ala. Paham? Tidak. Tajwid artinya mendatangkan sesuatu dengan baik dan benar. Secara istilah dalam ilmu syariat adalah satu ilmu. Yang diketahui dengan ilmu itu cara membaca Quran dengan benar. Makhrajnya, sifatnya, panjangnya, pendeknya, tebalnya, tipisnya, seperti diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya kalau orang belajar tajwid, bacaannya baik dan benar. Kalau sudah baik dan benar, maka tidak ada yang diperbaiki. Nah, ini ada orang belajar tajwid dengan cara yang tidak baik dan tidak benar. Makanya muncul kemudian ilmu tahsin, ilmu untuk memperbaiki. Apalagi yang enggak belajar. Anda bagaimana bisa belajar irama kalau enggak tahu cara bacanya? Itu yang tidak tepat. Nah, sekarang kebanyakan, bukan kebanyakan lah, beberapa ada yang mengikutkan tajwid kepada irama, itu kebalik. Orang kalau udah belajar tajwid akan muncul irama sendiri. Karena Quran itu istimewa. Silahkan cek, masing-masing akan muncul. Anda kan bisa bedakan irama langgamnya Syekh Sudais dengan Syekh Suraim. Ya, walaupun yang satu tinggi, satu rendah, mirip-mirip, Anda bisa tahu, oh, ini Syekh Sudais, ini Syekh Suraim. Ini Syekh Mishari Rasid. Ya, ini Al-Affasi. Syekh Mishari Al-Affasi. Nah, ini Sifulan, ini Sifulan. Ya, ini Matrud. Ini Al-Ghamdi. Dari mana taunya? Muncul sendiri. Jadi ketika tajwid itu benar, kemudian dipelajari, makhrajnya, sifatnya. Makhraj tempat keluarnya huruf. Sifatnya itu karakteristik huruf. Kadang-kadang keluar di tempat yang sama, cuman sifatnya beda. Ini makhraj nih, tempat keluar, masjid. Cuman kan keluarnya beda-beda. Ada yang tangannya begini, ada yang tangannya begini, ada yang tangannya begini, ada yang begini. Tempat keluarnya sama, cuman gayanya beda. Ya, ada yang keluarnya di bibir misalnya, mim waw, mim waw, mim waw, mim waw. Bah. Ya kan? Tempatnya sama, mim waw, mim waw, mim waw. Cuman sifatnya beda. Mim, waw. Wow, ya. Da dengan ta tempatnya sama. Da da da da da da ta. Makanya bunyinya beda. Da ta. Da da da da ta. Hamzah dengan ha tempatnya sama makhrajnya. Harful hawa. Cuman sifatnya beda. Makanya ketika keluar bunyinya beda. Ha a. Enggak terhambat. Ya, ditahan di sini. Ha. Ditahan di sini. Ah. Ah. Ah. A ha makhraj bisa sama ha a tapi keluar beda sifat huruf namanya. Ya, habis makan petai jengkol ha gitu kan. Baik, nah, itu sifat makhraj. Kalau Anda sabar belajarnya, maka bacaan akan benar. Makanya kalau ketemu guru-guru yang mengajarkan makhraj, sifat, ibtida, waqaf dan seterusnya, ah, itu kalau bertemu guru yang ketat, berbahagialah. Itu artinya Allah sayang dengan kita. Karena diajarkan benar, sabar aja. Ya, kemarin saya ajarkan di Al-Azhar di Bekasi. Jadi Quran itu sangat indah. Kalau Anda sabar 20 ayat atau sampai ayat 71, ya, di situ Anda sabar aja. Itu kesananya akan mudah. Tinggal gharib muskilah. Ya, tinggal yang gak biasa dibaca. Karena gini, 29 huruf hijaiyah kurang lebih, ketika keluar di makhraj itu dibagi 3 bagian. Ada yang sulit, wa, wa, wa. Ada yang gampang, ada yang tengah-tengah, da da da da da da da da da da da da da da di. Ketika Anda baca Quran, maka Allah memberikan gambaran seluruh makhraj itu secara umum. Dari hawa ke lisan ke bibir, alif, lam, mim, setelah Al-Fatihah. Alif harful hawa, lam kelisan, mim di bibir. Alif, lam, mim. Kan? Setelah itu muncul yang pertengahan. Da. Da, da, da, da. Dhalikal kitabu la raiba fi. Hudalil muttaqin. Da, da. Dilatih. Dan sampai lancar. Da, di, da, di, da, di, da, di, da, di, da, di, da, di, da. Kadang da tertukar dengan za. Ingat. Za, za, za, za, za. Da, da, da, da, da. Da di sini, lidahnya di ujung di sini, tapi masih ada udara keluar. Untuk melatihnya keluarkan sedikit dulu, da. Setelah bagus tutup giginya, ya, da. Ya, kadang sering ketukar, ada za, ada za, ada ja, beda. Ya, iza tuh za salah, iza zul zilatil ardu zil zalaha, ada yang ijajul jilatil ardu jilat tuh ya, za. Nah, supaya kita mudah, da, oleh Allah diajarkan da. Begitu lancar da, jadi di. Makanya ayat kedua, ketika dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, munculkan di ayat ketiganya. Alladzina, dzina, da, di. Lancar di, ditemukan dengan zai, za. Ayat tiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razza. Za lancar, da zi za. Maka dimunculkan zi, dipertemukan dengan zi. Ayat empatnya, walladzina yu'minuna bima unzi, zi bertemu dengan zi. Di situ dilatih lidah kita supaya terbiasa. Kalau sudah sampai 70-71, diketemukan. Da ketemu dengan ta, ketemu dengan sin, ketemu dengan sya, ketemu dengan ha. Kumpulkan satu ayat di situ. Ya. Qala innahu yaqulu innaka baqaratul la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harfa musallamatul la syiyata fiha. Ketemu. Ada sa, ada za, ada sa, ada sya, ada ha. Dikumpulkan semua. Kalau udah lancar itu, ringan lidah kita. Qala innahu yaqulu innaka baqaratul la zalulun tuthirul arda wa la tasqil harfa musallamatul la syiyata fiha. Qalu al'ana ji'ta bil haqqa. Fadhabahuha wa ma kanu yaf'alun. Fadhabahuha. Ha. Kumpul semua di situ. Jadi kalau udah lancar itu tinggal gharib muskilah. Majriha la ta'munna ala Yusuf alaihu gitu. Udah selesai. Tutup talim kita. Kalau itu udah dibaca itu, tajwid lancar, lagu muncul sendiri. Makanya orang tua kita itu enggak banyak-banyak irama itu, tapi tahu kita ngajinya benar. Irama muncul. Quran itu indah pokoknya kalau dibaca ketahuan. Nah, ini orang Cina yang baca, ini orang India yang baca, orang Sunda yang baca. Tapi kalau udah fasih, Quran itu terasa enaknya. Baru anda latihan langgam, silakan. Mau pakai ini, pakai itu, bayati, soba, nahawan, dan sebagainya. Ijaz, boleh, silakan. Supaya indah didengar. Supaya terasa kenikmatan kekhusyuannya. Cuma yang dibaca langgam-langgam yang memang dikhususkan untuk Quran. Bukan irama yang sudah dikenal pada aspek tertentu, terutama aspek-aspek musik-musik misalnya tertentu. Maka jangan dipakai baca Quran, karena irama itu sudah khusus dikhususkan pada yang lain. Zaman Nabi pun begitu, orang Arab sudah punya irama. Dalam syair, irama itu terkumpul di 16 rumus namanya bahar. Ada tawil, ada rajas, ada madid, dan lain sebagainya. Tawilun lahu dunal buhuri fadailu, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilu. Kifa nabki min dhikra habibin wa manzili bisaktin liwa bayna dakhuli fahawmali. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun, rajas. Sautus safiril bulbuli hayyaja kalbi thamili alma'u wa zahru ma'a ma zahri lahzul muqali. Fa'antaya sayyidali wa sayyidi wa maulali fakam fakam tayyumuni ghazayilun uqayqali qataftuhu min awadzakin min fi'li hadhar rajuli faqala lalalala faqad ghada muharwili walwalat wali wali wailali faqultu walat walwili fabayyinu lu'lu'ali qalat lawina kada inal radhidul muqali ka'atan kakailali tamtabi tamtabi tamtabi tamtabuli. Ulangi. مفعلة مفعلة فاعلة طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا مدى لله داعي. Jadi banyak Mustafa Atif tuh sering ngutip-ngutip syairnya Hasan bin Sabit yang jadi Komarun itu, yang dikutip oleh orang-orang sekarang. Iya. Itu asalnya dari syair-syair. Nah, cuma irama itu enggak pernah dipakai baca Quran karena khusus untuk syair. Makanya enggak pernah baca orang baca Quran pakai rumus madid tala al-badru. Ya. Pernah enggak dengar misalnya di masa Nabi sampai sekarang orang baca wadduha pakai irama madid. Wadduha wallaili idza saja. Dibaca Masjidil Haram, wah muntah semuka bumi. Makanya enggak usah aneh-aneh kalau ini memang irama musik yang khusus jangan dipakai baca Quran. Bisa gempar nantinya karena memang enggak benar. Ya iya karena budu wa iya karena nasta'in. Siap nih keluar. Jelas ya, makanya enggak usah aneh-aneh baca Quran, langgam Jawa, langgam tajwid, cepi. Enggak usah. Ini begitu kan mesti ribut-ribut ya. Jadi belajar yang betul dulu. Ya, kalau dari sudut pandang fikih boleh-boleh kan tidak ada larangannya. Iya, tapi kan ada kepatutan di situ. Ada kepatutan. Orang-orang Anda sendiri kan merasa itu enggak benar. Karena merasa enggak enak juga dalam hati dan hati itu enggak bisa diingkari. Enggak bisa diingkari. Jadi kalau Anda baca dengan hati, maka nilai Quran itu hadir dalam jiwa. Dan Quran akan terasa jadi milik Anda dalam kehidupan. Maka kan orang sering katakan, sentuhlah ia tepat di hatimu. Maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Catat. Jelas ya? Nah, jadi sudah ya. Jadi ini urutannya tajwid dulu, baru akan muncul langgam, baru belajar. Ya. Nurun Nabi. Nah, ada Bayati. Ada apa lagi? Sobang, ya. Ada apa lagi? Sikang. Arqairan alal husni yunadi. Terus terapkan ke Ar-Rahman. Atat busyara. Misalnya, begitulah ya, kurang lebih. Saya enggak pandai begitu, ya. Tapi setidaknya belajar sedikit-sedikit supaya tahu gitu, tahu. Itu dipakai, biasanya dipakai di Ar-Rahman, ya. Kalau di Qul huwallah enggak bisa, terlalu pendek.